يرونه بعيدا ونراه قريبا. Sebab bagi mereka jauh banget itu tentang hari kiamat dan enggak sampai di pikiran mereka. Padahal bagi Allah itu sangat dekat, dan tentu bagi orang beriman kiamat juga sudah dekat. Digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diutusnya Nabi sebagai sang rasul ke muka bumi ini, ya jaraknya antara ini, jari tengah dan jari telunjuk, jarak kiamat itu sudah dekat. Apalagi kita yang hidupnya jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun, melihat banyak sekali sekarang fenomena bencana alam yang itu merupakan tanda-tanda akan datangnya kiamat, dan semakin memastikan logika manusia bahwa kiamat benar-benar akan datang. Apalagi percepatan teknologi ini ya, dan pengecilan alam dengan globalisasi, ya sangat mengerikan bahwa kiamat betul-betul sudah dekat. Nah, ini semakin meyakinkan kita. Jadi di satu sisi, di awal-awal surah ayat 1 sampai 4 khususnya, kita berhadapan dengan orang yang mengingkari hari kiamat, hari pembalasan, tapi pada saat yang sama semakin meyakinkan kita, semakin menguatkan kita bahwa hari kiamat, hari pembalasan pasti terjadi. Terus, kalau sudah yakin, mesti bagaimana dong? Ya, mempersiapkan dengan apa? Dengan amal saleh. Jadi, beruntunglah mereka-mereka yang setidaknya bertambah keyakinannya akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari pembalasan itu. Yaumul ba'ats wa yaumul hisab itu. Namun saya ingin ulang, kalau kita lihat rukun iman, ya, beriman kepada hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Yang kelima, ya. Yang keenam, beriman kepada takdir, khairuhu wa syarruhu, takdir baiknya dan takdir buruknya, itu takdir. Nah, mengimani akan adanya hari akhirat itu membuat kita semakin pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semakin bisa menerima takdir-takdir Allah di dunia ini. Artinya akal kita, mental kita punya kesiapan untuk bisa menerima takdir itu. Kalau kita punya keyakinan yang kuat terhadap hari kiamat. Tapi berat bagi orang bisa meyakini akan adanya hari pembalasan atau hari kiamat kalau belum punya dua di dalam jiwanya. Yang pertama adalah, ini saya ulangi terus, orang yang yakin pada janjinya Allah, dan orang yang kedua adalah yang takut pada ancaman Allah. Kalau ada dua pada diri seseorang, dia punya keyakinan pada janji Allah dan dia punya rasa takut pada ancaman Allah, insya Allah yang namanya hidup berorientasi akhirat baru bisa dia kerjakan. Saya ulangi lagi ya. Ini penting. Kita tidak akan pernah pandai menyikapi takdir Allah, apakah takdir baik atau takdir buruk, kalau keimanan kita kepada hari kiamat belum bagus. Ya. Kalau keyakinan kita tentang hari kiamat kita belum bagus. Setelah keyakinan kita pada hari kiamat bagus, barulah keyakinan kita kepada takdir-takdir Allah itu, baik dan buruknya, akan bagus pula. Yang kedua, untuk bisa meyakini hari kiamat dan berorientasi akhirat, karena yang paling penting adalah sebetulnya bukan cuma sekedar mengimani akan datangnya hari kiamat, tapi bagaimana hidup kita sekarang ini mempersiapkan diri agar berakhirat oriented karena adanya hari kiamat. Caranya agar kita bisa menjadi seperti itu harus memiliki dua hal. Apa itu? Yakin pada janji Allah, janji-janji baiknya tentunya, takut pada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan punya dua ini, prosesnya adalah sebetulnya mulai dengan akal sehat saja. Bahwa kalau kita mau gunakan akal kita, sebetulnya janji Allah itu pasti terjadi. Pasti. Misalnya, ya kalau kita berbuat baik, kita gak usah pakai agama lah ya. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya baik juga gak? Baik. Kalau kita berbuat jahat, balasannya jahat juga gak? Jahat. Akal sehat saja. Fitrah manusia bisa meyakini itu. Nah, apalagi kalau ditambah dengan narasi-narasi agama. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apalagi kalau ditambah narasi agama, mungkin kita akan semakin yakin. Ya, akan semakin yakin itu. Dengan janji-janji baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pikir-pikir ya, Allah itu baik banget sama kita. Kita tidur, kita malas, kita gak mau kerja, bahkan kita bermaksiat, masih dia siapkan oksigen gak? Masih. Besok hari matahari masih terbit gak? Masih. Baik gak Allah? Banget. Janjinya tidak pernah diingkari kan? Tidak pernah Allah mengingkari janjinya itu. Nah, sampai di sini. Begitu juga ancamannya. Kalau kita mau pakai akal sehat kita, ancaman Allah itu jelas sekali. Jelas sekali. Misalnya, ada gak tempat yang bebas tanpa disiplin? Gak mau pakai aturan, ada gak? Misalnya, saya mau ke laut, suka-suka saya. Bisa berenang kek, gak bisa berenang kek. Mau pakai pelampung kek, gak mau pakai pelampung kek. Ya suka-suka gue gitu. Ya loncat aja ke laut. Gak mau pakai aturan gitu ya. Apa jadinya? Misalnya ada nih, anak atau orang pokoknya hidupnya suka-suka. Gak mau pakai aturan. Pergi aja ke hutan. Ada aturan gak di hutan? Ada gak? Ada. Coba-coba lo mau hidup gak pakai aturan di hutan. Apa jadinya? Ya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan hutan. Nah sampai di sini. Jadi ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ditambah dengan narasi-narasi agama, barang siapa berbuat jahat sebesar atom yang tak terlihat pun, pasti akan ada balasannya. Istilahnya barangkali reward and punishment. Itu selalu ada di dunia ini. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah tangga berfikirnya. Mudah-mudahan keyakinan kita kepada janji dan ancaman Allah semakin kuat. Allahumma amin. Orang yang sudah semakin kuat harapannya, gantungan harapannya kepada Allah, orang yang semakin kuat takutnya kepada Allah, wow, nikmat hidupnya. Contoh, contoh. Di dalam hadis qudsi digambarkan, wahai hambaku, penuhilah hidupmu dengan ibadah, maka aku penuhi kalbumu dengan rasa kaya. Saya ulangi ya. Ini kalau mau hidup, enak banget begini caranya. Tapi butuh keyakinan di sini nih. Saya sendiri juga terus mengingatkan diri saya. Wahai hambaku, penuhilah hidupmu dengan ibadah. Penuhilah waktumu dengan ibadah. Habiskanlah umurmu untuk beribadah. Maka akan kupenuhi kalbumu dengan rasa kaya. Amla qalbaka bil ghina, atau amla qalbaka ghinan. Aku akan penuhi kalbumu dengan rasa kaya itu. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutupi kefakiran kamu. Wa illa, tapi jika kamu kosongkan hidupmu dari ibadah, kata Allah, apa yang terjadi? Kukosongkan hatimu dari rasa kaya, dari rasa cukup. Dan sebaliknya, kupenuhi hatimu dengan kesibukan. Sibuk. Efeknya, kata Allah selanjutnya, maka tidak akan aku tutupi kefakiran kamu. Wah, ini hidup paling sengsara. Hatinya sibuk, maunya kerja, sampai rumah kerja terus. Tapi kefakirannya tidak ditutupi. Kelihatannya kerja terus, uangnya banyak, asetnya banyak, tapi al-faqr, penyakit kefakiran melekat pada dirinya. Kurang terus, selalu kurang. Memang tabiat uang begitu, memang sedikit kurang, banyak enggak cukup. Iya. Tabiat uang gimana? Kalau sedikit, kalau banyak enggak cukup. Jadi orang yang cari uang adalah orang, halo, kerja cari apa? Cari uang. Uang itu kalau usai kerja nih, kita dapat nih. Kalau sedikit, kalau banyak. Jadi orang cari uang, ya orang gak pernah cukup. Sengsara gak para pencari uang itu? Sengsara. Sebaliknya, orang yang dipenuhi hidupnya dengan ibadah, amla qalbaka ghinan, kata Allah, akan kupenuhi kalbumu dengan rasa kaya. Wa asudda faqrak, dan aku tutupin kefakiran kamu. Enak gak orang kayak gitu? Enak, itu dasarnya. Tinggal setelah itu kerja. Ya. Setelah itu tinggal kerja deh. Nah, orang kayak begini kerjanya juga enggak capek, enggak ngoyo. Cuma tinggal nyari bonus tambahan. Basic needs-nya sudah terpenuhi, sudah tercukupi hatinya. Sebaliknya, orang yang tidak ada ibadah, karajo, karajo, karajo, pitih, pitih. Kerja, kerja, kerja, kerja, kan gitu ya? Ya kayak gini, kerja, kerja, kerja, utang, utang, utang. Ya, ibadah bukan menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Padahal tujuan hidup ini jadi ada apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kenapa sih puncak rukun Islam itu kok pergi haji? Ya. Kesempurnaan itu kalau saya lihat orang tawaf. Ini kalau kita buka Mekah live gitu ya, live Mekah. Saya perhatikan tuh di TV itu, di layar, orang tawaf tuh kayak galaksi yang berputar pada orbitnya gitu kan ya. Galaksi atau galaksi? So, ada perumahan galaksi di sana, ada galaksi Note gitu ya. Itu loh yang bentuknya kayak serabi di atas itu. Berputar di atas. Itu kalau kita lihat videonya orang lagi tawaf, itu kan kayak galaksi berputar ya. Ya. Nah ini kan semua berputar pada orbitnya. Jagat raya ini berputar pada orbit. Yang keluar dari orbit ini, ya dia akan terpelanting dari apa yang namanya sistem yang sudah Allah bangun. Sama dengan orang tawaf. Ya, ketika kita berada dalam lingkaran tawaf, seafdol-afdol tawaf itu kan semakin dekat dengan Ka'bah semakin bagus. Berada dekat pusat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Pusat energinya itu. Jadi orang-orang yang bertawaf sebetulnya sedang melakukan sebuah simbol bahwa proses menjalani hidup sebetulnya ya berada di lingkaran rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari itu. Semakin dekat dengan ibadah, tetapi setelah keluar, misalnya udah keluar dari Masjidil Haram, udah kemana-mana lagi tawafnya, kalau gak ada bekas tawaf tadi keluar lagi, jadi kacau lagi kan? Makanya Bimbo menjelaskan gimana? Ada sajadah panjang terbentang. Terus? Saya juga lupa sih sebetulnya. Enggak hafal. Ibu-ibu ini kalau sambung lagu cepat. Sambung ayat ya. Tapi enggak apa-apa. Memang begitulah. Apa mengukur jalanan? Mengukur jalanan seharian gitu, gimana sih, lupa deh saya. Begitu, ya saya ingat ini aja doang nih. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba gitu ya. Jadi hidup seperti sajadah panjang sampai kuburan. Nah, mudah-mudahan itulah yang kita jalani di dalam hidup kita, dan inilah sebetulnya mukaddimah dari penggalan awal surah Al-Ma'arij. Sudah siap masuk ke surah Al-Ma'arij? Baik. Kita lihat surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun, seseorang telah meminta, yakni berdoa. Jadi mengatakan sa'ala di sini artinya meminta, dan ada yang juga mengatakan berdoa. Sa'ala sa'il, yakni berdoa meminta. Ini menurut tafsir jalan lain. Kita lihat An Sa'id ibn Jubairin, sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Dalam satu riwayat, siapa sih orang yang minta azab ini? As-sa'ilnya siapa? Dia mengatakan An-Nadhar ibn al-Harith ibn Kildah. Apa perkataan dia? Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indi rabb min 'indik fa'amtir 'alaina kisafan minas sama'. Dari Sa'id bin Jubair dia berkata, maaf, yang meminta di sini adalah nadhar. An-nadru, si nadhar. Dari Sa'id bin Jubair dia berkata, sa'ala sa'ilun, dia adalah Nadhar bin Harith bin Kildah. Dia berkata begini, ya Allah, jika betul Al-Quran ini, dialah yang benar dari sisi engkau. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik, Quran ini betul-betul datang dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Famtir alaina hijaratan minas sama. Famtir alaina hijaratan minas sama. Maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Nekat gak permintaannya ini? Nah, di dalam riwayat lain, yang meminta itu adalah Abu Jahal. Ya, minta diturunkan juga azab dari langit. Yang minta ini. Sa'ala sa'il. Jadi ayat ini, kenapa menceritakan tentang permintaan seseorang yang meminta? Berarti ada dong yang memintanya. Siapa yang meminta dalam kasus ini? Nadhar dan yang lain adalah Abu Jahal. Minta apa? Bi'adabin waqi. Minta diturunkan atau didatangkan azab yang akan menimpa. Waqi. Bukan bi'adabin yaqa. Ini bentuk past tense. Fi'il madhi menunjukkan bahwa yang dia minta itu adalah azab yang pasti datang. Allah, nekat banget orang ini. Jadi bi'adzabin waqi', dengan azab waqi' yang pasti bakal terjadi. Ini permintaannya gak tanggung-tanggung. Kenapa digambarkan dalam bentuk fi'il madhi di ayat ini? Digambarkan bahwa azab itu betul-betul pasti terjadi. Diminta atau tidak? Diminta. Jadi yang dia minta ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, disinilah manusia ini suka isti'jal. Ini sifat dasar manusia. Saya mentadaburinya. Kok ada ya orang yang nekat? Jadi di satu sisi, orang nekat ini menunjukkan bahwa dia terlalu tergesa-gesa agar sesuatu itu sesuai dengan logikanya saja. Jadi keburukan yang dia kerjakan, kemaksiatan yang dia kerjakan, lalu tidak mendatangkan balasan Allah. Jadi tidak mendatangkan balasan Allah menunjukkan bahwa ya Allah tidak kuasa untuk mendatangkan siksa terhadap dia. Padahal Allah tunda sebagai bentuk rahmat agar dia berkesempatan untuk bertobat kepadanya. Tapi manusia suka istijal begitu. Ya, kita sering gak dalam keseharian ini berhadapan dengan orang-orang yang kayak begini? Ya. Misalnya dinasehatin jangan begitu. Nanti Allah akan marah sama kita. Lu tuh ya. Nah gitu. Mulai nantang. Udahlah. Itu kadang-kadang begitu yang kedua. Yang ketiga, ya kalau memang lu katakan benar ya pasti Allah datangkan azab. Nah, ini gambaran-gambaran manusia yang istijal. Ini penyakit pada diri manusia. Yang suka tergesa-gesa, di mana mengukur ukuran segala sesuatu berdasarkan persepsinya sendiri. Ini yang membahayakan. Atau ayat ini menunjukkan betapa tingkat keingkaran orang seperti Nadhar, orang seperti Abu Jahal ini, keingkarannya sudah tingkat dewa, kira-kira begitu. Sampai pada tingkatan berani menantang Allah agar segera menurunkan azab, padahal azab itu pasti terjadi. Jadi ada manusia sejenis ini. Nah, ini kalau di zaman sekarang sih lebih parah. Betul-betul lebih parah. Misalnya apa ya? Saya tuh nggak sengaja kemarin diajak anak-anak nonton di TV gitu ya sekilas. Film apa sih yang ada Thanos-Thanosnya itu? Yang anak-anak nonton yang punya cincin apa untuk memusnahkan separuh manusia? Film apa? Avenger ya? Iya. Jadi setelah saya lihat film ini ternyata membawa misi Zionisme. Sangat kental sekali Zionismenya. Tapi kan semua sekarang melihat Avenger itu sesuatu yang paling keren sekarang nih, bahkan anak-anak itu menjadikan Avenger sebagai sebuah kiblat dalam dunia animasi film. Dan ini kerjaan Hollywood. Walaupun pada akhirnya barangkali si bintang utamanya ini katakanlah gagal, tetapi dia sudah berhasil memasukkan misinya. Bahwa untuk membuat dunia ini damai sejahtera, harus dimusnahkan 50% makhluk ini semua. Demi kedamaian, demi kecukupan. Dan itu misi Yahudi. Misi Zionisme sebetulnya yang dibawa itu. Misi Zionisme. Yang kelihatannya benar. Tapi di sisi lain ada yang gak suka dengan ide ini. Gak apa-apa sempit-sempitan, gak apa-apa banyak. Mangan orang, mangan yang penting. Nah, pendapat ini kadang-kadang bisa diterima, bisa tidak kan? Sehingga bikinlah KB. KB dengan semua idenya sebetulnya intinya sama. Gak ingin banyak anak yang makan rezeki kita sebetulnya. Tapi untuk menghadapi KB dikasih logika yang lemah. Logika yang lemah itu apa? Banyak anak, banyak rezeki. Yang ini ditolak oleh sebagian yang sekuler yang mengatakan bahwa logika ini lemah. Sehingga nanti yang menonton Avenger itu yakinlah bahwa solusinya sebagian orang harus mati sih. Baru dunia ini aman gitu. Itu. Dan dia harus mengumpulkan 6 batu untuk bisa menyempurnakan kekuatan. Dan ini simbol, ini pesan. Jamaah rahimakumullah, nanti ketika Dajjal datang, orang semua akan mengakui bahwa Dajjal itu Tuhan. Dan proses kok bisa nanti mengakui Dajjal itu Tuhan dari sekarang. Proses pembentukan pemikirannya di format pikiran kita termasuk lewat film Avenger itu. Bentukannya itu. Anak-anak kita dibentuk sedemikian rupa. Ya untung aja saya dampingin anak saya dan semuanya ke saya kasih ide itu. Sebenarnya ini Zionis banget ini. Idenya Zionis banget. Tapi bagi orang tua yang gak paham dan nonton bareng sama anaknya, keren banget ya Avenger ini ya. Saya cuma melihat trailernya itu, ini Zionis banget. Ya kasih tahu lah sama anak-anaknya nanti. Dan dibentuk sedemikian rupa dan secara lembut pikiran kita diarahkan ke sana untuk bisa menerima bahwa sebagian manusia harus dimusnahkan dengan berbagai macam cara, dengan membenarkan berbagai macam kezaliman. Nah, sampai di sini ada manusia yang berpikirnya sampai ke tingkat itu. Meminta diturunkan azab. Kalau perlu, dia yang mempercepat azab bagi manusia di dunia ini. Dan ada pembenarannya. Apa pembenarannya? Ya supaya sebagian mati gitu ya, sehingga dunia jadi lega gitu. Enggak sempit kayak gini. Ada pembenarannya. Wal'ayyadzubillah. Sampai di sini. Lil kafirina laisa lahu dafi'. untuk orang-orang kafir. Ini lam dalam satu riwayat, lam di sini lit ta'lil. Ada lam lil kafirin, dan di sini adalah sebagai illah, sebagai alasan. Kenapa azab yang pasti terjadi itu ada? Untuk siapa? Lil kafirin. Untuk orang kafir. Disiapkan azab itu. Azab yang tidak, yang pasti terjadi itu, al-waqi, pasti terjadi. Bahkan bukan cuma pasti terjadi, laisa lahu dafi'. Karakter kedua dari azab itu, laisa lahu dafi'. Jadi karakter pertamanya, waqi, karakter keduanya, laisa lahu dafi'. Karakter azab yang diminta itu pasti terjadi, yaitu yang pertama. Yang kedua, tidak seorang pun dapat menolaknya. Laisa lahu dafi'. Ini dua karakternya. Azab Allah Subhanahu wa taala itu begini logonya. Iya. Waqi' wa laisa lahu dafi'. Pasti. Terjadi azab itu maksud saya. Nanti khawatirnya pengajian ini didatangin Bawaslu kalau ibu-ibu kemana-mana larinya. Untung saya bukan jurkam. Baik. Luar biasa ya. Itu karakter kedua dari azabnya itu. Nah, karakter ketiganya, minallah. Azab itu datang dari siapa? Dari Allah. Allahu Akbar. Pasti terjadi, tidak akan ada yang bisa menolaknya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lafal minallah ini berkaitan erat dengan lafal waqi'. Iya. Azab yang pasti terjadi itu datangnya dari Allah. Allah yang bagaimana? Yang memiliki sifat apa? Dzil ma'arij. Yang mempunyai tempat-tempat naik. Tempat-tempat naik bagi para malaikat, yaitu langit. Baik, sampai di sini. Jadi ada tiga karakter, sebutkan tiga karakter azab yang dia minta itu. Satu, waqi. Laisa lahu. Yang kedua apa? Laisa lahu dafi. Yang ketiga, minallah dzil ma'arij. Sudah paham? Belum. Azab yang diminta ini, lihat sini. Azab yang diminta ini karakternya, pastinya azabnya pedih. Azab pada hari kiamat yang dimaksud di sini. Azab hari kiamat yang diminta oleh orang sombong yang bodoh dan nekat ini, waqi, pasti terjadi. Laisa lahu dafi, tidak ada yang pernah bisa menolaknya. Minallahi dzil ma'arij, datang dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Baik. Sampai di sini. Karakter tempat naiknya bagaimana? Apa itu dzil ma'arij? Dzil ma'arij yang mempunyai tempat-tempat naik. Dalam tafsir jalan lain, tempat-tempat naik bagi para malaikat yaitu langit. Ani bin Abbasin fi qawlihi dzil ma'arij yakulu al-uluwi wal-fawadili. Makna dari dzil ma'arij adalah memiliki ketinggian dan beberapa keutamaan. Jadi jenjang-jenjang langit yang memiliki ketinggian dan memiliki keutamaan, jenjang-jenjang ini. Tentu ini diperuntukkan bagi orang-orang beriman yang yakin pada azab Allah pada hari kiamat dan sudah beramal soleh dari sekarang, maka dia akan senang dengan istilah zil ma'arij ini. Karena Allah itu ternyata menyiapkan bagi orang-orang beriman itu jenjang-jenjang ketinggian sesuai dengan amal soleh dan ketakwaannya. Dan masing-masing akan mendapatkan kemuliaannya sesuai dengan zil ma'arij ini, sesuai dengan jenjang-jenjang yang Allah miliki. Jadi kalau kita lihat, Ustaz, kok di sini Allah itu disifati sebagai zil ma'arij? Iya, ini adalah menjadi tasliyah, menjadi hiburan bagi orang beriman, lawannya si kafir tadi yang mengingkari hari pembalasan pada hari kiamat. Nah, sementara bagi orang yang beriman disiapkan apa? Al-ma'arij. Jadi tempat-tempat naik yang masing-masing memiliki keutamaannya sesuai dengan tingkat ketakwaannya. As-salihun, di atasnya syuhada, di atasnya siddiqun, di atasnya para anbiya was-salihin, para anbiya war-rusul. Jadi zil ma'arij, Allah yang memiliki tempat-tempat ketinggian itu sebagai bentuk hiburan bagi orang-orang beriman yang meyakini akan adanya hari kiamat, yang meyakini akan adanya hari pembalasan. Sehingga dari sekarang, orang-orang itu yang ada di depan saya semua ini dan mengikuti streaming ini, mempersiapkan amal-amal solehnya untuk bekal akhiratnya. Mudah-mudahan nanti kita semua berjumpa di Al-Ma'arij. Mau tingkat berapa? Nah, tingkat berapa? Fa'amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangannya. Jadi yang berat timbangannya masuk surga gitu. Amalnya di sini, bukan badannya. Baik, ini sebagai hiburan zil ma'arij ini, sebagai antitesa terhadap orang-orang kafir yang mengingkari, maka bagi mereka yang mengimaninya disiapkanlah al-ma'arij. Ya, al-ma'arij. Berapa tingkatan? Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau ditanya, jawabannya ada ulama menjawab tingkatannya sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Baca dan naiklah, baca dan naiklah, gitu ya kira-kira. Tingkatan kamu adalah pada ayat berapa kamu berhenti. Misalnya kita udah berapa tahun ngaji di sini? Di Masjid Pondok Indah udah berapa tahun kita? Berapa? 9 tahunan. Ya, 9 tahun. Enggak terasa ya, 1 tahun lagi bisa 10. Yang tadinya mulanya mukanya kenceng mulai berkeriput gitu ya. Yang tadinya anaknya masih kecil sekarang sudah besar-besar. Ya enggak apa-apa. Kita habisin umur dengan ilmu, dengan tadabur. Ini semua untuk apa? Menaiki tangga-tangga, ya. Tapi mungkin nanti kalau pengajian kita sudah 30 tahun, ngajinya enggak di lantai atas lagi kayaknya. Orangnya enggak kuat naik tangga, tapi ruhnya tinggi sekali kedudukannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi semakin banyak tadaburnya, insya Allah semakin tinggi nanti tangganya di langit. Kan pada nanya, Ustaz, Allah itu kan memiliki tangga-tangga naik. Iya, Gimana naikinnya itu? Ya, jawabannya sih yang jelas. Iqra warqa. Nanti di akhirat Allah bilang, baca dan naiklah. Baca, naiklah. Ya. Di level berapa kamu berhenti? Di ayat berapa kamu membacanya? Jadi semakin banyak maka semakin semakin tinggi. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ini udah jalan yang benar. Yang benar itu Qur'annya ya. Ya. Bukan kitanya, tetapi insya Allah kalau jalan di atas Qur'an berarti kan jalan jalan siratul mustaqim kan? Ya. Saya doakan jamaah semua mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak menguasai Al-Qur'an. Allahumma amin. Ta'rujul malaikatu warruh. Nah, sekarang kita masuk ini. Kedalaman-kedalaman apa sih ma'arij itu? Kita masuk. Nanti kita baca tafsir kalau ada waktu yang cukup. Ternyata ini menjadi tempat naiknya para malaikat. Ta'ruju, naiklah. Ya, dapat dibaca ta'ruju dan ya'ruju. Al-malaikatu warruh. Malaikat-malaikat itu naik ke atas. Termasuk Jibril, penghulunya para malaikat. Jadi ini menggambarkan kemuliaan. Jadi tempat-tempat naik al-ma'arij ini menunjukkan tempat-tempat apa? Kemuliaan. Sebab yang masuk ke sana, yang menaikinya adalah para malaikat. Nah, dalam gambaran lain nanti arwah-arwah kita pun akan menaiki ini. Kita nih di alam arwah, wallahu alam bisawab, ada yang masih hidup, ada yang juga sudah wafat, menaiki tangga-tangga itu. Ruh, tabiat ruh manusia ini ringan. Ada yang terpenjara di jasadnya, dan ada yang terlepas, bisa menapaki ketinggian-ketinggian itu. Nah, ini mulai pelan-pelan nih, takutnya salah saham. Jadi kalau kita sudah bicara alam arwah, kita masuk kuburan baca apa? Assalamualaikum ya alal kubur. Jawab gak kira-kira dia? Jawab. Kalau kedengeran jadi masuk gak? Enggak jadi. Untung jawabannya enggak. Tapi mentang-mentang enggak kedengeran, banyak yang enggak salam enggak? Banyak. Karena dia tidak faham alam arwah. Orang kalau sudah meninggal dunia, arwahnya lah yang kemudian yang meninggalkan jasadnya. Ya. Yang terkubur itu jasadnya, arwahnya berhadapan dengan siksa kubur atau nikmat kubur. Gitu kan ya? Yang disiksa kubur sempat enggak gentayangan. Awas lo ya. Ntar kalau gue mati ya, gue kunjungin lo tiap malam gitu. Loh. Orang kalau sudah musyrik, jadwal siksaan kubur itu ketat banget. Jadwal siksa kubur itu ketat banget, gak sempet gentayangan. Terus siapa yang bisa berjumpa dengan keluarganya? Hanya arwahnya orang beriman. Siapa yang bisa menjawab? Yang beriman. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Itu yang di dalam kubur senang gak dikunjungi oleh orang ziarah kubur? Senang. Jika mendoakan. Senang dia. Dan sesama arwah itu saling mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala satu sama lain. Dan sudah ada pada alamnya sendiri. Bisa enggak kita yang masih hidup ketemu? Mungkin saja dengan izin Allah. Bagaimana cara pertemuan kita dengan alam arwah? Wallahu a'lam. Bisa lewat ru'yah salihah. Mimpi benar. Tapi ini enggak boleh sembarang takwil. Ustaz, saya ketemu adik saya. Dalam keadaan compang-camping bajunya dan dia menangis. Terus berdarah-darah, Ustaz. Terus ya saya kumpulin ya sekeluarga, saya bikin tahlilan. Waduh, repot ini. Enggak mesti begitu takwilnya. Untuk urusan ibadah itu semua ada aturannya, ada syariatnya. Katanya arwah belum pergi, masih ada di sekeliling rumah kalau masih 7 hari. Ya, perlu dibekalin. Sampai 40 hari gitu ya. Untuk bisa perjalanan lintas. Waduh, gak tahu juga nih, saya gak tahu kalau yang gini-gini nih, siapa yang nafsirkan. Sehingga perlu ada 7 harian, 40 harian, dan 1 tahunan, dan seterusnya. Nah itu saya gak paham kalau yang itu. Penentuan-penentuan tanggal itu. Penentuan-penentuan hari itu. Saya tidak tahu. Saya gak punya ilmunya kalau itu. Bahwa kita berdoa untuk almarhum di alam arwah, iya, itu sampai insya Allah. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi wasilah, bisa bertawassul, membacakan ayat-ayat bisa. Nah, persoalannya adalah kalau sudah nentu-nentuin gitu loh, nah ini kita nggak ngerti deh. Apalagi datang ke kuburan yang suruh baca Quran orang lain, dia nyebutin rumput. Jadi terbalik. Harusnya anaknya mendoakan, tukang rumput suruh ngerjain rumput, ini berbalik. Tukang rumput pakai peci berdoa, dia mestinya berdoa jadi tukang rumput, ini tebulak namanya. Begitu juga yang saya tidak paham, bunga-bungaan sama air-air mawaran, itu saya juga gak paham itu. Apa efeknya bagi arwah? Nah, enggak ada ilmunya saya itu. Ya. Hah? Ya Allah alam. Buat tanda ada keluarga udah nengokin gitu ya. Ya Allah alam. Memang Rasulullah SAW pernah menancapkan pohon. Batang pohon dipotek di atas kuburan. Tetapi kan kadarnya Rasul tahu saat itu bahwa yang di dalam kubur ini sedang disiksa akibat tidak memelihara air kencingnya. Artinya kalau kencing gak cebok nih orang nih, sembarangan. Nah Rasul pun gak setiap saat dengerin orang bisa diazab kubur. Ya seandainya bisa setiap saat, stres juga Rasul. Ya. Saat itu kemudian beliau kemudian tancapkan sehingga ulama mengatakan ini perilaku itu khusus hanya untuk Rasulullah yang mendengar seseorang sedang diazab di dalam kuburnya akibat meremehkan soal tata cara buang air kecil itu. Nah, sampai di sini. Jadi digambarkan nanti kita kalau baca tafsir Sa'di juga menjelaskan di situ tentang bahwa arwah orang-orang beriman pun nanti akan naik. Ta'rujul malaikat, tapi digambarkan di dalam ayat ini yang menaiki tempat-tempat naik nanti itu adalah para malaikat. Waruh. Dan malaikat Jibril. Allahu Akbar. Jadi ini menunjukkan tentang jenjang kemuliaan dan situasi yang sangat mulia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tempat-tempat naik untuk menuju Allah. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi. Kita lihat ayatnya setelah ini. Ilaihi. Yang dimaksud dengan ilaihi di sini, kepadanya, ada dua. Ada yang mengatakan Para malaikat termasuk malaikat Jibril menaiki ketinggian ini menuju Allah. Tapi ada yang mengatakan menuju arasy-Nya. Allah. Jamaah rahimakumullah. Sampai di sini dulu tadaburnya. Tadaburnya. Jadi nanti masing-masing kita nih akan punya tingkatan-tingkatan masing-masing. Jika hidup kita adalah perjalanan menjumpai Allah, maka menuju tempat-tempat ketinggian Allah juga dalam rangka berjumpa dengan Allah di arasy-Nya. Itulah makanya nanti yang paling mulia di antara kita adalah yang tinggalnya di surga Firdaus. Kenapa? Karena jaraknya paling dekat dengan arasy-Nya Allah. Dan orang-orang yang ada di surga inilah yang akan bisa melihat Allah. Nah, sampai di sini. Jangan sampai disorientasi hidup. Jika hidup meniti jenjang kemuliaan, jangan salah karir. Jangan salah jalan hidup. Jangan. Sukses yang didefinisikan orang ini macam-macam. Kalau ingin menjadi orang yang digambarkan di surah Al-Ma'arij, ingin menjadi orang sukses definisinya, maka jadilah orang-orang yang menapaki jenjang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jangan cari jalan karir yang belum jelas, apalagi yang coba-coba. Jangan. Di dunia ini hidup cuma sekali, mati juga cuma sekali. Jangan cari jalan hidup yang coba-coba. Sistem hidup yang coba-coba, jangan. Iya, kan ada iklan ya. Buat anak kok yang coba-coba. Bukan buat anak, buat lu. Sistem hidup, sistem rumah tangga, martabat keluarga, martabat diri, jangan dibangun dengan sistem yang salah. Untuk hidup kok pakai konsep hidup yang coba-coba. Yang coba-coba itu yang mana? Ya kapitalisme. Ya komunisme. Sosialisme. Apalagi? Hedonisme nanti masuknya. Materialisme. Enggak ah. Karenanya semua terdefinisikan dengan jelas di dalam agama. Cantik. What is cantik? Ganteng, what is? Ganteng, mulia. Apa itu mulia? Bergengsi, apa itu bergengsi? Hati-hati, jangan salah ukuran. Jangan salah ukuran. Allahu Akbar. Makanya hidup ini yang paling beruntung adalah orang yang berjalannya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fokus dia, fokus. Hanya kepada engkau saja, tidak kepada yang lain. Aku menghamba. Dan hanya kepada engkau saja, tidak kepada yang lain. Aku memohon pertolongan. Ihdinas siratal. Tunjukkanlah kami ke jalan yang. Karena cuma jalan ini yang bisa memperjumpakan aku dengan engkau ya Allah. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan adalah dalam rangka memperjumpakan kita dengan Allah. Memperjumpakan kita dengan Allah maksudnya apa Ustaz? Memperjumpakan kita dengan ridhonya, dengan cintanya, dengan sayangnya gitu. Kalau dilihat dari ukurannya ya, Mungkin dari bawah, agar kita berjumpa dengan sayangnya Allah, agar kita berjumpa dengan cintanya Allah, puncaknya agar kita berjumpa dengan ridhonya Allah. Nah inilah jalan-jalan menapaki ketinggian dengan kemuliaan itu. Kalau kita lihat ada Jibril di sini ya sudah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, lihat baik-baik. Supaya enggak salah kehormatan. Ada orang gila hormat. Ya. Lu tahu? Itu villa yang ada di pulau itu punya siapa? Punya bapak, bukan punya orang kan gitu. Jangan salah. Lihat nih, perhatikan baik-baik. Kenapa hari ini kita tadabur? Kenapa saya katakan jalannya lewat Quran? Coba lihat. Wahai yang mencari kemuliaan, yang sedang menapaki ketinggian. Malaikat itu semuanya mulia. Tapi kenapa kemudian Jibril menjadi penghulunya para malaikat? Kenapa? Ta'rujul malaika warruhu ilaihi. Semua malaikat itu mulia. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa bersalah. Tapi kenapa Jibril yang dimuliakan? Karena dia yang ditugaskan membawa wahyu Al-Qur'an. Jelas? Gara-gara apa? Gara-gara Al-Qur'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa, kenapa tiba-tiba menjadi penghulu para nabi? Karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Jadi kalau ingin jadi orang mulia, ukurannya apa? Al-Quran. Itu makhluk hidup. Sekarang kita bicara benda mati. Kertas itu sebetulnya sama saja. Gara-gara apa kertas ini tidak boleh ditaruh di tempat yang rendah? Gara-gara tertulis Al-Quran, dia jadi mulia. Hey, Ramadan itu sama saja di sebuah ruang waktu seperti bulan-bulan lain. Tapi kenapa dia menjadi bulan suci? Karena diturunkan Al-Quran. Jadi kalau ingin keluargamu mulia, anakmu mulia, hidupmu terhormat, enggak ada jalan untuk menapaki ketinggian hanya dengan Al-Quran. Demi Allah, saya masih terus belajar, enggak mau ngambil karir yang lain. Sampai hari ini. Gara-gara itu juga saya dibikin gak sukses di tempat yang lain. Ya karena kita udah memilih. Khairukum. Sebaik-baik kamu nih. Ini lafzun am. Apakah cara hidupnya, apakah karirnya, gengsinya, apanya, ukurannya. Khairukum. Yang terbaik di antara kamu adalah man ta'allama al-Quran wa'allama, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, tentu mengamalkannya dong pastinya. Buat apa belajar kalau tidak diamalkan? Jadi tidak ada, demi Allah, di dalam benak ini yang paling bergengsi untuk all out siap mati. Gue gak mau siap mati untuk jadi presiden. Kagak. Belum tentu jadi presiden masuk. Enggak mau gue all out, enggak apa-apa, siap mati asal bisa jadi menteri. Dia jual semua. All out, berani mati, jual apa saja, yang penting jadi anggota dewan. Enggak, gue enggak mau. Belum tentu masuk. Apalagi? Pokoknya rawe-rawe rantas. Pokoknya supaya dapat nih bisnis, mati-mati deh gitu. Enggak lah, enggak. Belum tentu mati gara-gara itu masuk surga. Saya mau yang jelas-jelas bakal masuk surga aja deh. Nah, kalau disuruh berjuang menjadi penegak risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, untuk agama Allah, untuk Islam, untuk bela Al-Maidah 51, wah matinya pun asik itu. Saya enggak punya kepentingan di 2019 kecuali untuk menegakkan Al-Maidah 51. Lu mau tuduh gue radikal? Mau tuduh gue apa lagi? Fundamentalis? Siang mata aja gak bodoh-bodoh banget. Apalagi bodoh amat. Ini karena jelas gitu yang mau kita tempuh. Ya tapi kan sekolahan Anda, kuliahan Anda sudah merubah akidah Anda. Ada yang Sapta Marga lebih tinggi daripada akidah, ada gak? Ada. Ada apa lagi? Janji kemanusiaan, janji apa lagi dengan semua sumpah-sumpah? Enggak deh. Saya tidak akan pernah mau mati atas nama sumpah-sumpah itu semua. Selain mati untuk sebuah kemuliaan yang paling mulia. Nah ini prinsip hidup. Kalau memang ada Qur'annya dan saya harus mati di jalan itu, kalau memang ada di Qur'annya dan saya harus lapar gara-gara itu, saya jabanin gitu kira-kira. Gue jabanin. Ambil tuh jalan hidup, gak akan rugi. Ya, tapi banyak akidah anak-anak kita yang sudah tertukar. Menjual diri pada manajemen. Ya, kontrak kerja dengan menjual akidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Nah itulah kemuliaan kalau ingin kita capai. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, kepadanya. Jadi semua yang menaiki ketinggian itu kenapa mulia? Karena menuju arasnya Allah. Mendekat arasnya Allah. Di aras ada siapa? Ada Allah. Jamaah rahimakumullah, membahas tentang fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana ini minggu depan. Ya, minggu depan kita akan bahas bilangan satu hari sama dengan 50,000 tahun. Pada hari ini karena sebentar lagi sholat zuhur ya. Sholat zuhur jam berapa? 12. 12.59. 11.59. Saya mau kita ada tanya jawab dulu. Ya. Ada tanya jawab dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Tolong dibantu. Anak muda aja. Aldo, sini kamu. Baik, ini yang untuk akhwat, yang ini untuk ikhwan. Ini satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat untuk memasuki 2019, kan saya mikir begini, orang-orang yang pada gak punya duit jalan-jalan kemana-mana. Iya. Kalau saya pikir orang banyak duit, daripada saya gak ngapa-ngapain. Emang sih saat waktu itu benar-benar saat apa yang kata Ustaz? Iya. Gak ada sih, bikin haul, bikin apa gitu ya saat. Tapi ya, kita untuk mengingat orang tua, saya sekeluarga, kita besok mau ini buat orang tua yuk, tapi kita belum baca Quran, kata keluarga saya ini berlima. Oh iya, udah nanti malam kita baca Quran, besok buat orang tua doa gitu kan. Saya baca terus berlima 30 juz, dapat seorang 6 juz semalaman. Ya. Setelah itu benar-benar saya dapat motivasi untuk diri saya, saya sebentaran baca Quran 6 juz rapih gitu. Kenapa enggak 2019 dengan orang-orang berjalan-jalan, saya hidup bersama Al-Quran, dengan saya pengen jalanin puasa Senin Kemis. Alhamdulillah, saat emang udah niat saya hidup bersama Al-Quran, anak-anak saya juga kepengen bener hidupnya bersama Al-Quran. Walaupun sekarang belum, saat saya minta doa Ustadz, keluarga saya biar menjadi keluarga Al-Quran. Amin. Sampai saya, makanya saya pengen punya pesantren Al-Quran. Amin. Karena saya kepengen keluarga saya itu bersama Al-Quran. Ya. Dan alhamdulillah, saya coba dalam satu minggu itu udah dapat 20 juz. Mudah-mudahan, apakah itu menjadi mendapat jalan menuju arasnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya jadi istiqomah terus. Amin. Dengan 2019 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jadi ini curhat sebetulnya. Tetapi sangat memotivasi yang lain. Ya begini. Memasuki 2019. Ya. Tentu harus ada perubahan-perubahan besar dalam hidup kita, ya, termasuk dalam Indonesia kita. Untuk itu perlu konsep strategi yang jelas. Nah, ukurannya Ibu Romlah tadi itu ukurannya Quran. Iya, di antara tanda-tanda orang yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkannya membaca Quran, dimudahkannya menghatamkan Al-Quran. Itu rahmat, itu tanda baik. Dan insyaallah, kok dalam satu minggu bisa 20 juz, itu juga tanda-tanda nyata dari kebesaran Allah. Dan insya Allah itu menjadi permulaan secara simbolis, itu menjadi pintu gerbang. Akan banyak nanti di 2019 ini perubahan-perubahan besar. Ya. Akan berubah, termasuk Indonesia ini berubah. Kalau pada baca Quran semuanya. Itu tanda-tanda baik. Jadi tanda-tanda Allah sedang menaikkan jenjang kemuliaan seseorang, kalau sudah dimudahkan berbuat taat. Dan di antara jenjang-jenjang ketaatan yang istimewa, kalau sudah mendapat kemudahan adalah dengan Al-Quran itu. Nah, ini bagi yang masih salah, ya kan biasanya targetnya revenue. Boleh. Target revenue boleh. Target apa lagi selain revenue? Biasanya orang sukses nih 2019 bikin proyek ya revenue lagi. Apalagi? Kemanfaatan, khairun nas anfa'uhum linnas. Kemanfaatan apapun, kita itu butuh modal, dan modal terbesar kita adalah ketakwaan, dan ketakwaan tahap awalnya adalah kalau sholat kita, Quran kita sudah benar. Jadi Ibu Romlah, bareng-bareng sama keluarga bisa baca Quran untuk almarhum atau almarhumah, itu bagus. Ya, itu bagus. Yang jalan-jalan gak salah lah, cuma saya gak tahu jalan-jalannya salah apa enggak itu. Kan ada jalan-jalan yang salah, ada jalan-jalan yang benar. Jauh-jauh cuma nonton kembang api. Gitu ya? Ya. Ya makan sendiri deh tuh, telan sendiri deh kembang api itu. Tetapi buat jamaah semua yang lain nih, visi baru 2019 kita dalam hidup kita sendiri. Apa hal-hal besar yang harus kita capai di dalam hidup kita? Apa hal-hal mulia yang mesti kita capai di dalam hidup kita? Bahkan jangan cuma sendiri tapi keluarga. Jangan cuma keluarga tapi masyarakat. Jangan cuma masyarakat tapi juga bangsa kita. Harus punya target-target. Namun sehebat-hebat target kita, kita butuh bekal. Semakin besar cita-citanya, maka semakin banyak pula bekal yang harus kita persiapkan. Makanya ya salat Quran. Salat Quran. Salat Quran. Nanti rezekinya bertambah, sedekah. Sedekahnya bertambah, kemudian jihad harta. Jihad hartanya sukses, ya siap jihad nyawa sudah. Nah, jadi orang-orang yang sukses nanti ini di 2019, kalau sholatnya sudah bagus, tilawahnya kemudian konsisten, ini dua ini sudah bisa dipelihara dengan baik, dipenuhi hari-harinya dengan ibadah, zikir-zikir, dipenuhi ini, insya Allah itu jadi modal buat dia untuk mempunyai pikiran cemerlang, ide-ide kreatif, kinerja-kinerja inovatif muncul dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia akan mendapatkan bekal takwa sebagai bekal untuk meningkatkan perolehan. Setelah itu bagi dia puncaknya nanti ada, saya lihat orang-orang kaya, orang-orang bisnis yang bertakwa nih, dia jalan-jalan pergi umroh yang diajak satu keluarganya semua. Dia udah gak hitung-hitungan lagi sudah dalam ibadah. Pulang dia berwakaf. Udah jor-joran kayak orang gak butuh duit. Iya, padahal hidupnya sederhana-sederhana aja. Gampang tuh infakin tanah, wakafin tanah, wakaf apartemen juga. Saya juga kaget-kaget dengan orang kayak begini. Orang pergi umroh kan biasanya tipis uangnya. Mikir lagi nanti pulang, nabung lagi, tahun berapa lagi bisa berangkat lagi. Ini kagak. Karena dia yakin berada di tanah suci, dia jalan-jalan. Di tanah suci dia ikrar, Ustadz mumpung saya di sini. Kalau saya infaknya di Indonesia, ya ukuran sholat, sholat di Masjid Nabawi ini kan 1000 kali. Jadi kalau saya infak di sini juga mungkin, begitu dia berpikirnya. Dia yakin-yakin aja pada informasi ilahiyah itu. Dia jalanin itu. Dia orang biasa saja, gak kaya-kaya banget, tapi udah kaya gak sama duit itu, gak ketergantungan. Itulah ketika kemuliaan itu mulai ringan. Jamar ya makumullah. Yang bisa menapaki jenjang kemuliaan nanti itu arwah. Nanti itu. Tak rujul malaikatu warruhu. Badan ini akan di bumi. Nah, jiwanya orang-orang yang udah gak matre, ya, rohnya gak digelendotin sama jasadnya karena udah bukan materi lagi tujuannya. Dia itu naruh uang di kantong, bukan di hati lagi sudah. Uang itu boleh datang, pergi, gak pusing, dia gak sakit hati. Mau ini hilang, mau itu jungkir balik, yang penting sholat harus khusyuk. Baca Quran mesti konsisten. Zikir gak boleh lepas. Orang kayak begini nih, ajaib hidupnya nanti. Apalagi Bu Romla, rezeki pas-pasan pengen punya pesantren Quran. Insya Allah. Anak kaji di rumah. Ya, karena itu yang beliau mampu. Seorang ibu ini, dia punya hajat dan modalnya Quran. Gampang ibu, kalau nanti datang satu malaikat selesai semua. Ya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Leman dari Bangkulus. Maaf Pak Ustadz, saya kenal Pak Ustadz sejak tersiarnya ayat Maidah 5152. Cukup terkenal dapat saat itu. Insya Allah sampai seterusnya. Amin. Yang saya ingin tanyakan, sekarang kan surat Al-Maidah itu diganti kepemimpinan menjadi teman setia. Sebetulnya apa sih bedanya kedua ini? Kalau seandainya memang beda, kita berhak untuk menolaknya sebagai umat Islam. Tapi kalau memang tidak bermasalah atau tidak berbeda, saya pikir tidak apa-apa juga. Tapi di masyarakat itu pasti ada perbedaan yang berbeda antara pemimpin dengan kawan dekat. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Betulnya saya udah lama ingin ketemu Pak Ustadz baru kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dia juga. Artinya enggak masalah. Mau diterjemahkan dalam bentuk kosakata maupun ditafsirkan, ya. Ini misalnya di sini kita lihat Al-Maidah 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman setiamu, gitu ya. Bukan pemimpin-pemimpinmu. Kalau teman setia aja enggak boleh, apalagi? Jelas, Pak. Teman dekat aja, teman setia, bitanah aja enggak boleh. Orang kepercayaan, apalagi? Pemimpin. Jadi enggak apa-apa diterjemahin kayak gitu, Pak. Artinya lebih parah lagi ya kalau yang teman setia aja enggak boleh, apalagi pemimpin. Benar. Berarti dia itu yang mengganti, kurang paham juga kali ya. Iya. Terima kasih. Maka kita sih untung-untung aja, makanya gue juga enggak protes, terusin aja. Dia pikir dengan mengganti pemimpin al-wali sebagai teman setia, oh berarti setelah itu enggak apa-apa dong milih pemimpin kafir, Pak, lalu bumenyan. Teman setia aja jangan. Apalagi pemimpin pegang kekuasaan lagi. Megang tentara, megang polisi, megang penjara, megang hukum, megang duit, ya. Megang PNS. Oh, bahaya. Kalau teman kan enggak pegang tentara, enggak pegang polisi, enggak pegang senjata, enggak pegang hukum, enggak pegang PNS. Ini dia pegang semua. Bahaya enggak? Bahaya. Jelas ya? Jadi biarin aja, Pak. Lebih asik kita kalau dia kayak gitu. Ada lagi? Nah, di belakang kasih mic-nya. Ada mic ibu-ibu di mana tadi? Mic-nya di mana? Udah diambil. Ya, Bapak-bapak? Saya. Iya, silakan. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mencapai kemuliaan hidup, memang ini merupakan suatu mungkin target daripada ibadah kita. Terkadang kita dihadapkan atau mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang dihadapkan dengan suatu musibah yang besar. Ya. Contohlah orang sakit misalnya. Ya. Kebetulan saya praktisi di bidang kesehatan. Sehari-hari saya melihat orang yang menderita dengan penyakitnya, kita lakukan berbagai macam upaya terapi, sampai akhirnya orang itu berpulang. Dalam upaya memberikan suatu tauziah menjelang, saya tahu ini orang ini tidak lama lagi akan meninggal karena perjalanan penyakit yang begitu hebat. Saya pernah mengatakan, ibu bersyukur, ibu menderita sakit, ibu mendapat suatu musibah. Iya. Ini cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa ibu. Saya melihat pada surat Al-Baqarah. Iya. Kemudian insya Allah tempat ibu akan tinggi, akan iya, mulia. Belum tentu saya akan mendapatkan tempat seperti itu. Bagaimana ya pendapat Pak Ustaz? Makasih. Ya, memang sakit menjelang kematian itu bisa menjadi kafaroh kalau dia bersabar. Kalau dia ikhlas pada takdir itu. Tapi kalau dia menyesal, kalau dia dendam dengan sakit itu justru menjadi sebaliknya. Tapi etikanya seperti yang Bapak lakukan tadi tepat sekali. Pertama kita husnuzon kepada orang yang ditimpa sakit menjelang mautnya, itu mudah-mudahan menjadi kafarat, penghapus dosa-dosanya. Yang kedua kita mengajak dia bersyukur tepat sekali. Bahwa ini jalan bagi dia agar menjelang wafatnya matanya, telinganya dipelihara. Dia berlama-lama di atas ranjang, tidak melihat apa-apa. Kemudian memperbanyak mengingat Allah dan ikhlas menerima takdir. Jika itu yang terjadi, betul yang Bapak katakan. Kami justru iri. Bahkan yang bahaya itu mati mendadak. Rasulullah SAW juga berdoa mudah-mudahan gak mati mendadak. Orang yang mati mendadak tanpa sebab ini, yang kebanyakan dalam keadaan lalai. Sementara yang sudah menderita sakit, umumnya mereka lebih siap. Tapi ada juga yang mati mendadak dalam keadaan husnul khatimah. Wallahualam bishawab, kita tutup karena sudah masuk zuhur. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.